teko riko sing ono sun temoni sing ono sun caruki saiki indah karib yang kering ati karib yang kering ati. Saya beri hati ini seniki kari teko riko isen di pengosoro ngombe keringat lani teko do ilingo isen duen riko saya perih